tafsir Ibnu Katsir yang penting seperti Fadhail Al-Qur'an. Akan kami bacakan insyaallah taala. Dan kemudian kita akan mulai dari tafsir Al-Fatihah. Setelah selesai tafsir Al-Fatihah, maka kita akan memulai dari belakang. Setelah kita selesai Al-Fatihah, umur kita, kita tidak lanjutkan ke surat Al-Baqarah, tetapi kita lanjutkan dari belakang, dari surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Masad, Al-Nasr, ila akhir, terus naik atas. Bertujuan apa? Selain bahwasanya surat-surat akhir tersebut kebanyakan adalah makiyyah, dan surah makiyyah adalah surat-surat yang merupakan inti daripada dakwah dan awal dakwah Rasulullah SAW, sehingga disitulah kita akan memulai penafsiran kita ini. Kemudian yang kedua, kita mulai dari juz-juz akhir dikarenakan disitulah kaum muslimin banyak menghafalnya. Dari surat-surat yang pendek banyak dihafal oleh kaum muslimin. Alhamdulillah, tinggal kita pelajari tafsirnya, kita tadabburi dan kita amalkan. Kemudian yang berikutnya, barangkali yang belum hafal bisa sedikit demi sedikit menghafalnya. Pertemuan seminggu sekali kita misalkan membaca tafsir surah Al-Ma'un, barangkali ada yang belum hafal, dihafal. Barangkali dalam satu pertemuan cuma 1, 2, 3 ayat, dihafal dalam satu minggu. Alhamdulillah. Ya, ini tujuannya untuk mempermudah kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pembukaan terakhir sebelum kita masuk ke dalam kitab, ilmu tafsir adalah ilmu yang sangat mulia. Dikarenakan apa yang sedang kita baca ini adalah membedah makna daripada kalam Allah. Ya. Khairul kalam, sebaik-baiknya kalam, semulia-mulianya kalam adalah kalam Allah. Sehingga kita harus benar-benar berhati-hati dan mencukupkan dengan apa yang ditafsirkan oleh para ulama salaf di dalam menafsirkan ayat tersebut. Dikarenakan nikmat bidin azzaqullah, munculnya orang-orang yang mereka tersesat dari jalan sunnah, kebanyakan mereka yang menganggap dirinya mencukupkan dirinya dengan belajar Al-Qur'an, tetapi bukan dari penafsiran para ulama salaf. Banyak hal ini terjadi. Muncul sekarang orang-orang yang menamakan dirinya Qur'aniyun, yang mencukupkan dengan Al-Qur'an dan tidak mau memakai hadis. Dan ini muncul biasanya di India awal mulanya. Yang alhamdulillah mereka tidak terkenal dengan Quraniyun. Mereka lebih terkenal dengan ingkaru sunnah. Dan berangkat ke Indonesia, ada beberapa sektor-sektor yang mereka dikarenakan Al-Quran ini kebanyakannya harus diterangkan, harus dijelaskan. Sehingga ketika metode penerangannya dan penjelasannya itu sudah menyimpang, begitu mudah akan menyesatkan umat. Ada yang mereka membuat kelompok tafsir Al-Quran, tetapi bukan dengan kitab-kitab para ulama, tetapi dengan rohiyu mereka, dengan metode pimpinan mereka. Dan ini bahaya. Dan ada yang diingatkan oleh Syekh Shalih Fauzan dan Syekh Al-Uthaymin mengenai penafsiran baru yang dilakukan oleh orang-orang, yaitu yang mereka namakan tafsir ayatul kauniyah, yaitu menafsirkan Al-Quran dicocokkan dengan ilmu pengetahuan. Jadi benar ayat ini karena sesuai dengan penelitian orang-orang, profesor dan seterusnya, seperti ini. Jadi seolah-olah Al-Quran itu tidak benar kalau disesuaikan dengan apa, kecuali kalau sudah disesuaikan dengan hasil penelitian orang-orang barat. Jadi ini muncul, ada yang seperti ini. Sehingga kita ingatkan wahai kaum muslimin, kembalilah ya, penafsiran kita di dalam menafsirkan Al-Qur'an kepada kitab para ulama salaf. Dan di antara kitab ya yang paling bagus di dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahkan dijuluki oleh para ulama Tafsirus Salafi. Tafsirnya seorang yang mengikuti jejak salaf adalah tafsir Ibnu Katsir. Sehingga tidak sempurna seseorang yang belajar ilmu tafsir sampai menyelesaikan dan memahami tafsir Ibnu Katsir. Kita mulai saja ikhwan fillah azakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ الإمام الأوحد البارئ الحافظ المتقن عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن خديج أبي حفص عمر بن جرير الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. Berkata الشيخ الإمام الأوحد البارئ الحافظ المتقن gelar beliau adalah عماد الدين, nama kunyah beliau adalah أبو الفداء, nama beliau adalah Ismail bin Al-Khatib Abi Hafsin Umar bin Kathir Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Alhamdulillahilladzi ibtadaha kitabahu bilhamdi faqala, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang membuka kitabnya dengan segala macam pujian. Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah, Allah buka Al-Quran dengan surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya bagi Allah. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman di dalam surah Al-Kahfi, Alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja, segala puji hanya bagi Allah yang telah menurunkan atas hamba-Nya Al-Kitab ini, dan Allah tidak jadikan di dalam Al-Kitab satu kebengkokan sedikit pun. Qayyiman, bahkan lurus, menegakkan keadilan. Liyudhhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin, di mana Al-Kitab ini bertujuan untuk memberikan peringatan akan adanya di akhirat berupa azab yang sangat dahsyat bagi orang-orang yang menyelisih perintahnya. Dan juga tujuan Alkitab ini diturunkan yubasyirul mu'minin, untuk memberikan berita gembira terhadap orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna shalihati annalahum ajran hasanah, orang-orang yang beriman yaitu orang yang beramal saleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang bagus. Makithina fihi abadan, pahala yang bagus adalah syurga, sehingga mereka akan bertempat tinggal di dalam surga selama-lamanya. Wa yumdar alladziina qalu ittakhadallahu walada, dan juga Al-Kitab ini diturunkan bertujuan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang meyakini dan mengatakan Allah memiliki anak, itu untuk memberikan peringatan terhadap Yahudi dan Nasrani. Ma lahum bihi min 'ilmin wa la li'aba'ihim, tidak ada ilmu bagi mereka, dan tidak pula ada ilmu pada moyang-moyang mereka. Kaburat kalimat dan takhruju min afwahihim, sungguh sangat berat, sungguh sangat besar kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Iyakuluna illa kadhiba, tidaklah mereka mengatakan kecuali kedustaan. Wabtada'a khalqahu bilhamd, dan juga Allah Subhanahu wa taala membuka, memulai seluruh penciptaannya dengan pujian terhadap dirinya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardha wa ja'ala dhulumati wan nura, tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang segala pujian hanya baginya, yang menciptakan langit-langit dan bumi, yang telah menciptakan kegelapan-kegelapan dan cahaya, kemudian orang-orang kafir mereka berpaling dari Rabb-nya. Wahdatalahu bilhamd, dan Allah Subhanahu wa taala menutup ciptaannya dengan pujian pula. Faqala ba'da dzikri ma li ahli al-jannah wa ahli an-nar, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 75, wa taral malaikata hafina min hawlil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudhiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil 'alamin. Dan engkau bisa melihat malaikat, mereka mengepakkan sayap-sayapnya di sekeliling arsy, mereka bertasbih dengan memuji Allah, dan telah diputuskan perkara di antara mereka dengan kebenaran. Wa qila, dan dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu ditutuplah penciptaan-penciptaan dan dimulailah alam akhirat. Ditutup dengan pembacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, wa huwa Allahu la ilaha illahu, dan dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia, lahul hamdu fil ula wal akhirah, hanya bagi Allah semata segala pujian di ula, itu di dunia, dan di akhirat, wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un, dan hanya bagi Allah lah hukum, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Al-Qasas ayat 70. Dan juga Allah berfirman, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang segala pujian hanya baginya. Hanya baginyalah seluruh apa yang di langit-langit dan di bumi, dan hanya bagi Allah segala pujian di akhirat, dan dialah yang Maha Hakim dan Maha Khabir. Falahul hamdu fil ula wal akhirah. Maka hanya bagi Allah segala pujian di dunia dan di akhirat. Ay bi jami'i ma khalaqa wa ma huwa khaliq, yaitu pada seluruh apa yang Allah ciptakan, dan dialah yang sebagai penciptanya. Wal mahmudu fi dhalika kullih, dialah Allah yang senantiasa terpuji pada seluruh halnya. Kama yaqulul musalli, sebagaimana orang yang salat berdoa, Allahumma rabbana lakal hamdu, ya Allah, Rabb kami, hanya milikmulah segala pujian, mil'as samawati wa mil'al ardi, sepenuh langit-langit dan sepenuh seluruh bumi, wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari sesuatu yang selain langit-langit dan selain bumi. Walihada yulhamu ahlul jannah tasbihahu wa tahmidahu kama yulhamun an-nafsa, oleh karena itulah penduduk surga mereka senantiasa mengucapkan, terucapkan dari lisan mereka, mengucapkan tasbih dan tahmid sebagaimana mereka bernafas. Itu kita bernafas tanpa perlu kita mengatur nafas kita. Begitu refleks kita bernafas, maka demikian pula ketika kita di surga, kita akan bertasbih dan bertahmid seperti halnya kita bernafas. Dan kita tidak bisa bayangkan bagaimana. Dan Allah Maha Mampu. Ayusabbihunahu wa yuhamidunahu 'adada anfusihim. Yaitu penduduk surga akan bertasbih kepada Allah, akan bertahmid kepada Allah seperti hitungan mereka bernafas. Lima yarawna min azimi ni'amihi 'alaihim, dikarenakan melihat begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka di surga. Wa kamali qudratihi wa 'azimi sultanihi, dan begitu mulianya kemampuan Allah dan agungnya kekuasaan Allah. Wa tawala minanahu wa dawama ihsanihi, dan juga terus-menerusnya Allah berikan kenikmatan dan terus-menerusnya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah berfirman dalam surah Yunus, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka, biimanihim, disebabkan oleh keimanan mereka. Tajri min tahtiha al-anhar fi jannatin na'im, yaitu Allah akan memberikan petunjuk, mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Da'wahum fiha subhanakallahumma. Di mana seruan mereka ketika di surga akan mengatakan subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Dan penghormatan mereka sesama penduduk surga adalah ucapan assalamualaikum. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir apa yang mereka ucapkan karena sudah begitu luar biasa kenikmatan yang Allah berikan, mereka akan ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu. Dan segala puji hanya bagi Allah yang telah mengutus rasul-rasulnya. Mubashirina wa mundirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Di mana rasulnya tersebut sebagai pembawa berita gembira, sebagai pemberi peringatan agar supaya tidak ada manusia atas Allah satu hujjah setelah datangnya rasul. Wa qatalahu min nabiyyil ummiyyil arabiyyil majidil hadi li awdihis subul. Dan Allah tutup para nabi dan para rasul tersebut dengan datangnya seorang nabi yang ummi, seorang nabi Arabi, seorang nabi al-Makki al-Hadi yang memberikan petunjuk kepada petunjuk jalan yang sangat jelas. Arsalahu ila jami'i khalqihi min al-insi wal jin. Allah utus rasul tersebut untuk diikuti dan mendakwahkan dan diikuti oleh seluruh makhluknya dari kalangan manusia dan jin. Millatan ba'athahu ila yaumil qiyamah, yaitu semenjak diutusnya beliau sampai hari kiamat. Kama ta'ala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf 158, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah wahai kalian manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kalian semuanya, yang hanya bagi Allah langit-langit dan bumi. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak diibadahi melainkan Dia. Yuhyi wa yumiit, yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Fa'aminu billah, maka berimanlah kalian terhadap Allah wa rasulih dan terhadap rasulnya. An-nabiyil ummiyil ladzi la yu'minu billah alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Yaitu berimanlah kepada Allah dan rasulnya, seorang nabi yang ummi, alladzi yu'minu billah, yang beriman terhadap Allah, beriman dengan kalimat-kalimat Allah, dan ikutilah nabi tersebut, la'allakum tahtadun, agar supaya kalian mendapatkan petunjuk. Faman balaghu hadha al-Qur'an min Arabin wa Ajamin wa Aswad wa Ahmara, maka barang siapa yang telah sampai kepadanya Quran ini, baik itu orang Arab, baik itu orang Ajam, baik itu yang berbahasa Arab ataupun berbahasa non-Arab, wa Aswad wa Ahmar, baik itu yang warna kulitnya hitam ataupun yang warna kulitnya merah, wa Ins wa Jan, ataupun manusia ataupun jin, wa huwa nadhirun lahu, maka Nabi Muhammad adalah sebagai pemberi peringatan bagi mereka. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, wa may yakfur billahi minal ahzab, wa may yakfur bihi minal ahzab fannaru mu'iduh. Barang siapa yang mengkufuri Nabi Muhammad dari beberapa kelompok-kelompok yang mengkufuri Nabi Muhammad, fannaru mu'iduh, maka nerakalah tempat yang diancamkan bagi mereka. Faman kafara bil Qur'an mimman dzakarna fannaru mau'iduh, barang siapa yang kufur terhadap Al-Qur'an sebagaimana kami telah sebutkan, maka nerakalah tempat kembali bagi dia. Binasillahi subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, fadharni wa man yukadzibu bihadha al-hadith sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan biarkanlah aku untuk bagi orang-orang yang mendustakan terhadap ucapan ini, sanastadrijuhum, Allah akan mengistidraj mereka dari sisi yang mereka tidak ketahui. Orang-orang yang mereka mendustakan Al-Quran dan Sunnah, Allah akan istidraj mereka, Allah akan ulur-ulur mereka, Allah akan membiarkan mereka tersesat di dalam kesesatannya sampai nanti mati di dalam kesesatannya, sehingga Allah akan begitu leluasa untuk memasukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Sehingga ketika orang tersesat, tambah sesat, itu adalah istidraj dari Allah. Seseorang yang bermaksiat kemudian tambah maksiat, itu istidraj. Tidak ada peringatan, itu istidraj. Diulur oleh Allah Subhanahu wa taala, diulurkan azabnya untuk nanti diazab pada hari kiamat, dan faliyad bina yakuna fi azabumullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, bu'ithu ila al-ahmar wal aswad, aku diutus kepada al-ahmar wal aswad, kepada orang yang merah dan orang yang hitam. Para ulama berbeda pendapat mengenai al-ahmar wal aswad. Apakah yang dimaksud dengan al-ahmar itu berkulit merah dan al-aswad adalah berkulit hitam? Tetapi sebagian para ulama, seperti dikatakan oleh Mujahid, al-ins wal jin, yang dimaksudkan oleh al-ahmar yang merah adalah manusia, dan al-aswad yang hitam adalah jin. Fahuwa salawatullah wa salamu alaih, maka dialah Rasulullah, semoga salawat dan salam tercurahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ila jami'i thaqalain, Rasulullah yang bagi seluruh dua makhluk, jin dan manusia, yang la yaqilil batil min bayni yadaihi wala min khalfih tanzilu min hakimin hamid, di mana Al-Quran tidak datang kebatilan dari Al-Quran tersebut, dari hadapannya ataupun dari belakangnya, di mana seluruhnya tanzilu min hakimin hamid, seluruhnya diturunkan dari sisi Allah yang maha hakim dan maha hamid. Tafadhal barakallahu fikum, dikumandangkan adzan. قال الإمام الكثير رحمه الله تعالى وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه ندبهم فيه إلى التفهم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada para umatnya apa yang Allah turunkan, bahwasanya dianjurkan bagi mereka, atau bahkan diwajibkan bagi mereka untuk memahami Al-Quran. Allah berfirman, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Tidakkah kalian bertadabbur terhadap Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu datang dari sisi, bukan dari sisi Allah, lawajadu bihi ikhtilafan katsira, tentunya mereka akan mendapati di dalam Al-Quran perselisihan yang sangat banyak. Sehingga dari ayat ini, para ulama membahas ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam Al-Quran tidak ada yang saling bertentangan, tidak ada yang saling ta'arud. Adapun apabila zahirnya ta'arud, zahirnya saling bertentangan, maka secara kaidah asal tidak saling bertentangan. Berarti ada beberapa kemungkinan. Yang kemungkinan-kemungkinan itu dipelajari ya oleh para ulama, sehingga ada istilah mujmal, mubayyan, ada am, ada khas, ada dikatakan nasikh wa mansukh. Itulah istilah-istilah para ulama untuk menggabungkan beberapa dalil yang zahirnya bertentangan. Atau terkadang kita yang salah dalam memahami nas tersebut, tidak memahaminya dengan pemahaman para ulama. Innal ikhwana fi din a'zakumullah, Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun Itulah kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, kepada wahai Nabi Muhammad, mubarak, yang penuh dengan barakah. Yang namanya barakah adalah tubuhul khair, tetapnya sebuah kebaikan, itu adalah barakah. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, supaya mereka yaitu jin dan manusia bertadabur terhadap ayat-ayatnya, dan untuk mengingatkan seluruh umatnya, dan yang akan mendapatkan peringatan adalah ulul albab, orang-orang yang memiliki akal yang jernih, cara pikir yang bijak. Apalah yang tadabbaru Al-Quran, tidakkah kalian, tidakkah mereka manusia bertadabur terhadap Al-Quran, mempelajari makna-makna Al-Quran dan mengamalkannya? Am ala qulubin aqfaluha, atau di dalam hatinya, di dalam hati mereka sudah terkunci mati, sehingga orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran, tidak mau dia mempelajari Al-Quran, ada sesuatu di dalam hatinya telah dikunci, yaitu dikunci dengan kemaksiatan, dikunci dengan kesesatan. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangatlah kita di dalam mempelajari tafsir Al-Qur'an. Fal wajib 'ala ulama al-kashf 'an ma'ani kalamillah wa tafsir dzalik. Maka wajib atas para ulama untuk menyingkap makna-makna kalam Allah dan tafsir dari kalam Allah, wa talabihi min madani, dan mencari dari sumber-sumbernya, wa ta'allum dzalik wa ta'limi, dan mempelajari dengan kesungguhan dan mengajarkannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa id akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab, dan ketika Allah ambil sumpah terhadap orang-orang yang telah diberi Al-Kitab, latubayyinunnahu lin-nasi wa lataktumunah, agar supaya benar-benar diterangkan kepada manusia dan jangan sekali-kali ditutup-tutupi penafsirannya. Fanadzuru wara'a dzuhurihim, tetapi mereka ambil kitab, mencapakannya di belakang punggung mereka, washtaru bihi tsamanan qalila, dan menjual belikan Al-Quran dengan harga yang sedikit. Fabiza ma yashtarun, maka celakalah apa yang mereka jual belikan. Di sini, suatu konsekuensi bagi kita sebagai umat Islam yang memiliki kitab Al-Quran untuk belajar tafsirnya dari para ulama. Tetapi yang sangat menyedihkan, ada beberapa orang yang mereka disemangati untuk membaca Al-Quran, bahkan untuk menghafal 30 juz, bahkan mereka bisa hafal ayat-ayatnya begitu mungkin. Tetapi ketika ditanya mengenai hukum dari Al-Quran, halal dan haramnya, dia enggan untuk mempelajari dan menjawabnya. Bahkan sebagian yang saya dengar sendiri, ketika ada seseorang yang hafal Al-Quran, kita ajak untuk membaca tafsir, untuk mempelajari kalam Allah, maka dia tidak mau. Beralasan, saya sudah menghafal Al-Quran, sudah cukup besar beban saya, saya tidak mau menambah beban saya dengan mempelajari makna Al-Quran. Lalu apa fungsinya diturunkan Al-Quran kalau tidak dipelajari dan diamalkan? Beberapa orang memahami, ya, kalau saya tahu mana Al-Quran, nanti begini dan begitu, nanti ini tidak boleh, maka ini itu tidak boleh, maka kemudian dia berpaling dari mempelajari Al-Quran. Maka orang-orang yang seperti ini dalam keadaan dia hafiz Al-Quran, tetapi dia enggan untuk mempelajari, bahkan untuk mengetahui terjemahannya saja dia tidak mau. Beralasan khawatir nanti tanggung jawabnya besar. Justru itulah yang tanggung jawabnya besar. Al-i'rad 'an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bih, yaitu orang yang berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Itulah yang dulu pernah kami sampaikan dalam khutbah, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati a'ma. Kami akan seret dia pada hari kiamat dalam keadaan ia buta. Dia akan mengatakan, "Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira?" Ya Allah, kenapa aku diseret dalam keadaan aku buta? Padahal dulu di dunia aku bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah, karena kamu di dunia dulu datang kepadamu Al-Quran, kamu sudah menghafal Al-Quran, sudah membaca Al-Quran, tetapi kau melupakannya. Dan lupa yang paling berat adalah lupa hukumnya, lupa mempelajari makna-maknanya, konsekuensinya. Kadzalika al-yawma tunsa, maka pada hari ini kamu dilupakan. Pahalamu baca Quran, hafiz Quran dilupakan, tidak teranggap. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak keluar, ya, tidak menembus, ya, kerongkongannya, tidak sampai kepada hatinya, artinya dia tidak paham terhadap apa yang dia ucapkan. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga saya pernah mendengarkan seseorang yang menjual belikan Al-Quran, bukan menjual belikan mushaf, tetapi benar-benar memperjualbelikan Al-Quran. Ya. Dia membuat satu acara yang dipersyaratkan untuk baca Al-Quran. Kemudian, kalau saya baca Quran, saya harus sekian dan sekian bayarannya. Kita ingatkan. Dia berdalilkan dengan ayat ini. Ya. Washtarau bihi tsamanan qalilan. Dan menjualbelikan Al-Quran dengan harga yang sedikit. Berarti kalau harganya mahal, boleh dong. Lalu mahalnya berapa? Kamu mau minta dibayar berapa? Dibayar 1 juta, 2 juta, wallah sangat sedikit. Yang dimaksudkan oleh para ulama, washtaru bihi tsamanan qalilan ay dunya. Kalian menjual belikan ayat Allah dengan harga yang sedikit, yaitu dunia. Dunia wa ma fiha qalil, kata para ulama. Dunia dan seluruh isinya itu sangat sedikit. Itu harga yang sangat sedikit. Walaupun kita jual satu ayat dengan dunia dan seisinya awalnya sampai akhirnya, itu berarti menjual dengan harga yang sangat sedikit. Sangat sedikit sekali. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Lau anna dunya tusawi janaha ba'udah." Kalaulah dunia itu setara dengan sesayap nyamuk, maka sallallahu ala al-kafirin, Allah tidak akan bagi dunia itu terhadap orang-orang kafir. Tapi karena dunia itu tidak ada nilainya di hadapan Allah, walaupun sesayap nyamuk, ya Allah berikan terhadap orang kafir, Allah berikan terhadap orang mukmin. Banyak sedikitnya dunia tidak menunjukkan kemuliaan dia di hadapan Allah. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita mempelajari Al-Qur'an. Pentingnya kita mempelajari tafsirnya dari para ulama. Sekarang kaum muslimin, ya, khususnya kita yang ajam, yang tidak bisa berbahasa Arab, terkadang hanya mencukupkan dengan terjemahan. Mau khutbah baca terjemahan, bahwa terjemahan diterjemahkan begitu saja, kemudian ditafsirkan dengan rohnya sendiri. Ini sangat berbahaya, wahai kaum muslimin yang dimuliakan, sangat-sangat berbahaya. Orang yang bisa berbahasa Arab saja, ketika dia memahami Al-Quran hanya dengan bahasa Arab, tidak bisa. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita merujuk, ya, kepada para ulama dalam penafsirannya. Insyaallah taala kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang mengenai ashahhut turuq fi tafsir Al-Qur'an, yaitu sesahih-sahihnya jalan untuk menafsirkan Al-Qur'an. Disampaikan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam tafsirnya ini, dalam mukadimahnya, ya, untuk memberikan suatu pelajaran bagi kita bahwasanya menafsirkan Al-Qur'an adalah bukan perkara sepele. Di dalam Al-Qur'an, ya, kita membutuhkan kitab-kitab para ulama yang berbicara dalam hal ini, khususnya tafsir Al-Imam Al-Mufassir Ibnu Jarir Al-Tabari rahimahullah, yang dikatakan ummu tafsir, induknya tafsir. Dikarenakan di dalamnya adalah tafsir yang mencakup tafsir ulama-ulama salaf di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini sangat penting. Dikarenakan muncul orang-orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yunya. Baru baca terjemahan langsung disimpulkan, begini hukumnya. Sampai pendalilan yang sangat lucu, kita katakan sebagai pendalilan yang sangat lucu sekali. Pendalilan yang mengatakan anjing itu halal. Pendalilannya apa? Tidak ada di dalam Al-Qur'an. Terus kalau tidak ada dalam Al-Qur'an, ya, kamu enggak mau lihat dalam hadis? Inilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal haramnya anjing itu sangat jelas dalam hadis. Najis. Idza walaqa al-kalb fi ina'i ahadikum falyahmisuhu thumma falyaghsiluhu sab'a marat lahunna bil turab. Apabila anjing itu menjilat berjana kalian, cuci 7 kali. Awali dengan tanah, ya. Kemudian dicuci selebihnya dengan air. Karena ini menunjukkan bahwasanya apa? Najis. Najis itu haram. Kullu najis haram. Setiap yang najis itu pasti haram. Kemudian dia mengatakan tidak ada dalam Al-Qur'an. Inilah orang-orang yang sudah nanti akan kita bawakan sebuah hadis dari Rasulullah mengenai orang-orang yang seperti ini. Sudah kita cukupkan dengan Al-Qur'an. Jangan pakai hadis. Astagfirullahaladzim. Maka ini sangat berbahaya sekali. Dan sebagai penutup, ada seorang Nasrani bertanya kepada seorang ulama ahli tafsir, ya, dia mengatakan, ya, saya dengar Al-Qur'an itu, ya, mengkhabarkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Coba tunjukkan di surat apa dan ayat mana dalilnya menunjukkan cara masak makanan ini. Cara masak makanan ini, ya, ulama itu gampang saja. Allah berfirman, pas aluah dari zikri, imbung tu mereka alamu. Tanya kepada ahli zikir, apabila kamu tidak tahu, ahli zikir yang masak jalan, ya koki. Silakan kamu tanya koki kalau enggak tahu, kan begitu. Sehingga Al-Quran itu ada pendalilan secara umum dan ada pendalilan secara perinci. Ya. Sehingga kita harus perhatikan. Kalau kita katakan tadi tentang anjing, memang secara khusus, secara tekstual enggak ada. Tetapi secara umum ada perintah kita untuk mengikuti Nabi Muhammad, ya. Perintah kita untuk mengikuti perintah-perintahnya Nabi Muhammad, menjauhi larangan-larangannya Nabi Muhammad, ini menunjukkan, ya, halnya daripada anjing. Kan sangat jelas sekali. Oleh karena itu, kepada minta Allah bersemangat di dalam mempelajari tafsir Al-Qur'an. Dan al-akumikum ini baru mukadimah, dan mungkin beberapa pertemuan akan datang masih mukadimah yang untuk menghantarkan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Wallahu taala alam bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi, syahdu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.